Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyarakat ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk duduk bersama mengkaji hal-hal yang terkait dengan siam Ramadan, karena saat lagi kita insya Allah akan memasuki Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti dari diberkahinya bulan Ramadan ini, yang pertama, Al-Quran awal mula diturunkan pada bulan Ramadan. Di antara bukti yang lain juga, Ramadan adalah syahru as-siyam, bulan yang disyariatkan untuk berpuasa. Di antara keutamaan bulan Ramadan bahwa syaitan dibelenggu, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza jaa Ramadan fudihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidat asyayatin." Apabila bulan Ramadan telah datang, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu api neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Mungkin akan datang pertanyaan dari sebagian orang, bagaimana syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, sementara kemaksiatan terus ada, bahkan terkadang di akhir-akhir Ramadan banyak sekali kasus pencurian, pencopetan dan yang lainnya. Bagaimana kita bisa membenarkan hadis ini? Jawabannya, apa yang Nabi sampaikan itu hak. Sebagai seorang mukmin, percaya penuh dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu masuk akal atau tidak masuk akal. Jawaban yang pertama. Yang kedua, terjadinya kemaksiatan tidak semata-mata karena adanya setan, lingkungan yang tidak baik, hati yang jelek adalah faktor utama terjerumusnya seorang ke dalam kemaksiatan. Jadi timbulnya kemaksiatan tidak semata-mata karena adanya setan. Setan salah satu faktor, sekian faktor yang ada. Bahkan seorang ketika dia punya hati yang jelek dan berada dalam lingkungan yang tidak baik, cukup ini sebagai faktor yang mendorong seorang untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Insyaallah akan kita sebutkan beberapa kekeliruan yang banyak terjadi di bulan Ramadan. Untuk hukum-hukum seputar puasa Ramadan insyaallah sudah masyhur. Insyaallah akan kita sebutkan hal-hal yang sering terjadi, kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya perlu kita ingatkan bahwa puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada kaum mukminin adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Lihat, rukun Islam datang secara bervariasi. Ada yang seorang cukup mengeluarkan tenaga, enggak membutuhkan biaya, salat misalnya. Ada yang seorang cukup mengeluarkan biaya, tidak perlu mengeluarkan tenaga seperti zakat. Ada pula amalan yang seorang itu mengeluarkan biaya dan tenaga seperti haji. Kenapa rukun Islam datang secara bervariasi seperti ini? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan yang maknanya, ini sebagai ujian bagi hamba untuk menguji kedermawanan mereka. Dan ada dari manusia orang yang dermawan dengan hartanya tapi pelit dengan tenaganya. Tidak mau membantu orang lain yang membutuhkan tenaganya. Ada sebaliknya, orang yang dia mudah membantu orang lain dengan tenaganya tapi pelit dengan hartanya. Ada pula orang yang pelit dengan hartanya dan pelit dengan tenaganya. Dengan kita menjalankan rukun Islam ini, kita akan menjadi seorang yang akan menjadi seorang yang dermawan. Dermawan dengan tenaganya, dermawan pula dengan hartanya. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat dermawan. Tidak ada seorang pun yang meminta kepada Nabi kecuali dia diberi. Kalau tidak ada, Ar-Rasul menjanjikan. Tidak ada seorang pun yang meminta kepada Nabi kecuali Nabi memberi. Ini kenapa? Karena rukun Islam yang lima, bila kita cermati, maka sebenarnya di antara hikmahnya mendorong pelakunya agar menjadi orang-orang yang mereka ringan tangan dalam artian mudah membantu dengan tenaganya dan membantu dengan hartanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dermawan. dan lebih dermawan kalau datang bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan, apa di antara faedah kedermawanan yang dicontoh oleh Nabi di bulan Ramadan? Di antara faedahnya yang pertama, karena umumnya rezeki seorang muslim di bulan Ramadan itu banyak. Umumnya rezeki seorang muslim di bulan Ramadan itu banyak. Banyaknya rezeki menuntut banyaknya syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan seorang mendermakan hartanya kepada orang-orang yang berpuasa, berarti dia telah meringankan beban orang yang berpuasa. Bahkan itu bentuk memberi buka puasa orang yang sedang berpuasa. Orang yang memberi buka orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Ini diantara hikmah keteladanan Nabi, kedermawanan Nabi di bulan Ramadan, bahwa banyaknya rezeki menuntut banyaknya syukur pada Allah. Ini yang pertama. Dengan berderma kepada orang-orang yang berpuasa, maka mereka akan terbantukan. Sebagian orang tidak bisa bekerja di bulan Ramadan. Ketika mereka dibantu, maka mereka akan ringan menjalankan ibadah puasa. Karena saudaranya yang cukup telah memberikan sesuatu untuk meringankan bebannya. Masyarul hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang keadaan manusia menjelang datangnya bulan Ramadan, ini bermacam-macam. Ada orang yang sudah enggak sabar lagi menunggu datangnya bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan datang, maka dia akan semangat dalam ibadah dan terus istiqomah sampai berakhir bulan Ramadan. Ini jenis manusia yang paling top, paling utama. Orang yang memanfaatkan kesempatan yang baik untuk bekal di hari kemudian. Ada jenis manusia yang kedua, datang bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, tidak ada bekasnya. Tidak ada bekasnya. Ini orang yang paling celaka. Yang ketiga, ada orang yang ketika bulan Ramadan datang, terlihat khusyuk, ruku, tilawah, zikir, banyak bersedekah. Namun ketika Ramadan lewat, dia meninggalkan itu semua. Seolah-olah Allah yang diibadahi di bulan Ramadan beda dengan Allah yang diibadahi di selain bulan Ramadan. Ini orang yang merugi. Ada lagi jenis manusia yang datang kepadanya bulan Ramadan, malamnya dihabiskan untuk begadang, siang hari dihabiskan untuk tidur. Malam hari, di saat orang-orang beribadah kepada Allah, salat tarawih, tilawatul Quran, orang ini ternyata sibuk dengan mainannya, berhura-hura dengan teman-temannya. Di saat manusia mereka sedang khusyuk beribadah, mereka sedang menikmati syahwat mereka. Ketika siang datang, mereka seperti bangkai, tidur sampai sore. Ini orang yang sangat merugi. Kalau seorang tidak mampu memanfaatkan bulan Ramadan untuk ibadah, apa mungkin di selain bulan Ramadan dia akan beribadah kepada Allah? Padahal faktor agar seorang itu rajin ibadah di bulan Ramadan itu banyak. Pertama, setan dibelenggu. Berarti sekian faktor kejahatan ya telah dibendung. Berarti akan mempermudah. Kemudian kedua, banyak manusia menjalankan ibadah. Banyaknya orang menjalankan ibadah kan sebagai pemicu, pendorong seorang untuk ibadah. Kalau ini semua ternyata belum mendorong seorang untuk giat dalam beribadah, kapan dia akan beribadah kepada Allah? Apakah ketika di hari-hari biasa? Di saat orang lalai kemudian dia ibadah? Enggak mungkin. Apakah ketika setan berkeliaran kemudian dia rajin ibadah? Enggak mungkin. Jadi Ramadan ini barometer. Ramadan ini adalah madrasah yang akan menggembleng keimanan seorang. Jika seorang mampu memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik dan dia istiqomah, maka dia akan bertambah imannya dan akan terus bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhari raya bukan orang yang memakai baju baru. Orang yang berhari raya adalah orang yang bertambah imannya. Dahulu dikatakan, "Laisal idu man labisal jadid. Innamal idu liman ta'aduhu tazid." Yang namanya hari raya bukan orang yang memakai baju yang baru. Hari raya adalah orang yang bertambah ketaatannya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kita membicarakan sebelum datangnya Ramadan, demikian pula apa setelah Ramadan, insyaallah kita akan menjelaskan ketika di tengah-tengah Ramadan. Sudah kita sebutkan jenis-jenis manusia ketika datangnya bulan Ramadan. Maka kita tiba saatnya untuk menjelaskan beberapa kekeliruan yang sering terjadi di bulan Ramadan. Kekeliruan seperti ini, ada yang sifatnya, kekeliruan yang akan kita sebutkan, ada yang sifatnya membatalkan puasa, ada yang sifatnya mengurangi kesempurnaan puasa, ada yang sifatnya sesuatu yang keyakinan yang keliru yang harus diluruskan. Di antara kekeliruan yang sering terjadi di bulan Ramadan, yang pertama, seorang ketika dia berwudu di saat puasa, enggan atau tidak mau memasukkan air ke dalam hidung. Padahal memasukkan air ke dalam hidung ketika wudu, ini diperintahkan. Tidak ada pengecualian. Baik dia puasa atau tidak puasa, perintah untuk memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu ini mutlak, umum sifatnya, baik ketika dia puasa atau tidak puasa. Hanya saja ketika puasa memasukkan air ke dalam hidung itu tidak terlalu mendalam. Karena dikhawatirkan akan masuk, kemudian akan masuk ke tenggorokan. Tapi juga tidak meninggalkannya. Sebagian orang hanya menempelkan air di hidungnya. Keliru ya seperti ini. Istinsyak, menghirup air ke dalam hidung ketika wudu, perkara yang diperintahkan oleh agama. Apakah seorang sedang puasa atau tidak puasa? Hanya saja tadi, ketika puasa, jangan terlalu mendalam. Rasulullah SAW bersabda, وبالي في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Dan hiruplah air ke dalam hidung secara dalam, kecuali dalam keadaan puasa. Artinya, kalau puasa jangan terlalu mendalam, tapi tetap memasukkan air ke dalam hidung. Yang kedua, sebagian orang dia menahan diri dari makan sahur ketika mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah. Ini keliru. Yang seperti ini keliru. Jadi ada sebagian orang menyengaja sahurnya itu menunggu sampai muadzin mengumandangkan azan. Dia baru sahur. Nah, nanti ketika hayya 'alas shalah dia berhenti dari sahurnya. Kalau muadzin tadi mengumandangkan azannya sudah masuk waktu subuh, maka puasa orang tadi batal. Karena dia makan, memulai makan di saat subuh sudah datang. Ini beda dengan orang yang sahur sebelum subuh. Di tengah-tengah sahur masuk waktu subuh. Maka dia boleh melanjutkan sahurnya. Orang yang sahur di tengah-tengah sahurnya masuk waktu subuh, dia boleh melanjutkan sahurnya. Karena tersebut dalam riwayat seperti itu. Dan kaidah fikih juga menyatakan demikian. Yajuzu fil istidamati ma la yajuzu fil ibtida. Boleh kalau sifatnya meneruskan, tapi enggak boleh kalau sifatnya memulai. Contoh yang lain, seorang yang haji atau umroh, ketika dia ihram tidak boleh pakai minyak wangi. Tapi kalau dia memakai minyak wanginya, meminyaki rambutnya, tubuhnya dengan minyak wangi, kemudian setelah itu dia ihram, bau minyak wangi masih ada, tidak mengapa. Karena orang tadi memberi minyak wangi kepada tubuhnya sebelum meniatkan ihram. Jadi kesalahan yang kedua yang sering terjadi atau kadang terjadi, ini kadang ada sebagian orang yang dia menyengaja memulai sahur ketika subuh telah masuk, muadzin mengumandangkan azan. Ketika sampai kepada hayya 'alas shalah dia berhenti. Dari mana perbuatan seperti ini ada dalilnya? Kalau muadzin tadi mengumandangkan azannya sudah masuk waktu subuh, berarti batal puasanya. Ya. Karena dia menyengaja. Tapi beda kalau seorang itu makan sahur sebelum subuh, di tengah-tengah sahur masuk waktu subuh, boleh dia melanjutkan sahurnya. Boleh dia melanjutkan sahurnya. Kemudian di antara kekeliruan yang terjadi, sebagian orang mensegerakan sahur, mensegerakan makan sahur. Taruhlah jam 23:30 malam sahur, makan sahur. Ini bukan sahur, ini namanya makan malam. Sahur itu waktunya sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana kita bisa menghitung malam menjadi tiga? Taruhlah maghrib jam 6, subuh jam 5. Berarti berapa? 11 jam ya. 11 jam bagi 3. Kurang lebih 3 jam setengah. Berarti jam 6 sampai jam 9. Seperempat taruhlah. Ya. Atau jam 9 sampai jam setengah 10. Sepertiga malam pertama. Setengah 10 sampai misalnya jam berapa? Jam 1. Itu sepertiga malam ya yang kedua. Sepertiga malam yang terakhir terus jam 2 sampai subuh. Ini waktu sahur. Di sebagian orang mensegerakan sahur. Keliru yang seperti ini. Tidak membatalkan puasa, cuma tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang bagus, sahur itu menjelang datangnya waktu subuh. Sahur itu yang bagus, menjelang masuknya waktu subuh. Mengakhirkan. Ini seperti yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahur ini, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena makan sahur itu padanya ada barakah. Sebagian orang itu malas untuk makan sahur. Enggak ada gairah untuk makan. Tapi kalau dia membaca hadis ini dan memperhatikannya, hendaknya dia terdorong untuk sahur. Ya sahur itu tidak harus makan. Minum itu juga sahur. Makan satu butir kurma juga apa? Sahur. Meskipun kita tidak selera, tapi hendaknya kita menjalankan sunnah ini. Barokah dari sahur banyak sekali. Barokah dari sahur banyak sekali. Yang pertama, orang yang berpuasa akan merasa ringan untuk melanjutkan puasa sampai sore hari. Bayangkan kalau seorang puasa setiap harinya tidak boleh sahur misalnya. Berat dari fajar sampai tenggelam matahari itu masih mending, tapi kalau dari malam ya, dari badal maghrib misalnya atau badal isya ya, dia tidak makan terus sampai besok sampai tenggelam matahari, berat. Maka sahur di antara barokahnya, orang yang berpuasa merasa ringan menjalankan ibadah puasa. Sehingga dia akan terus menjalankan puasa Ramadan continue hingga sebulan penuh. Barokah yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan sahur dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menyelisihi puasanya ahli kitab. Ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, mereka puasa. Tetapi mereka tidak ada sahur. Kita disuruh tampil beda. Tampil beda dengan ahli kitab, dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kita dianjurkan untuk makan sahur. Agar kita tampil beda dengan ahlul kitab. Faedah berikutnya. Waktu sahur adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah SWT. Coba kalau gak ada sahur, mungkin orang malas doa, ya kan? Tapi kalau dia makan sahur atau dia minum, ada kesempatan untuk berdoa. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang mustajab. Yang seorang menengadahkan kedua tangannya, bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi nasib diri, memohon kepada Allah apa yang dia minta dari kebaikan dunia dan akhirat. Waktu yang sangat utama. Ini di antara barokah sahur. Juga barakallahu fikum. Umumnya orang-orang yang salat subuh di bulan Ramadan itu lebih banyak ketimbang di bulan-bulan yang lainnya. Gitu kan? Dan ini juga di antara barokahnya sahur. Coba lihat masjid-masjid, salat musala di bulan Ramadan ketika salat subuh jumlah jamaahnya lebih banyak ketimbang di bulan-bulan yang lainnya. Ini juga di antara barokahnya sahur. Tapi kalau orang tidak sahur, tidur sudah. Orang tidak sahur biasanya malas untuk sholat subuh berjamaah. Orang yang dia makan sahur, selesai sahur dia persiapan sholat subuh berjamaah. Masyarakat hadirin rahimakumullah. Di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan, mengumandangkan azan seperempat jam atau 20 menit sebelum masuknya waktu subuh. Ini musibah yang menimpa bukan hanya di zaman sekarang. Bahkan di zaman Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun sudah terjadi. Dahulu itu unik sekali. Jadi mereka itu mengumandangkan azan kurang lebih 20 menit sebelum subuh. Setelah itu lampu-lampu dimatikan semua. Lampu-lampu rumah dimatikan semua sebagai pertanda bahwa puasa sudah dimulai. Ya, seperti ini perbuatan yang keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan awal seorang memulai puasa dan kapan seorang berbuka puasa. Sudah ditentukan. Jangan membuat aturan yang baru. Jangan membuat sesuatu yang tidak ada bimbingannya dari agama. Mungkin alasan mereka seperti ini. Ini demi kehati-hatian. Kita memajukan azan 20 menit sebelum subuh ini demi kehati-hatian. Jangan-jangan subuh sudah datang. Bantahan untuk orang ini. Yang namanya kehati-hatian itu ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Kalau di sini tidak baik, karena sudah ada ketentuan dalam agama bahwa puasa itu dimulai dari terbitnya fajar. Sehingga kehati-hatian yang seperti ini tidak dibenarkan. Dan di antara efek negatif seorang mendahulukan azan 20 menit misalnya sebelum subuh datang. Ini bukan azan pertama, azan subuh. Kalau azan pertama lain lagi. Di antara dampak negatifnya yang pertama, orang-orang yang ada di rumah, mungkin dia sholat qobliyah subuh sebelum waktunya. Atau bahkan ada orang sholat subuh sebelum waktunya. Ini di antara dampak negatif seorang itu mengumandangkan azan sebelum waktunya. Juga mencegah orang yang akan sahur. Seharusnya masih ada waktu, ternyata karena azan dikumandangkan, akhirnya orang tercegah dari makan sahur. Ini di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, minal bid'ai al-munkarah ma uhditha bi hadha az-zaman min iqa'i al-adhan ats-tsani qabla al-fajr bi nahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan wa ithfa'i al-masabih allati ju'ilat alamatan lidahrim al-akli wa syurbi ala man yuridu siyam za'man mimman ahdathahu annahu lil-ihtiyat fil-ibadah. Termasuk dari kebid'ahan yang mungkar itu apa yang terjadi di zaman ini, di zaman beliau hidup di abad 8 sampai 9 Hijriah. Kita sudah masuk pada abad berapa? 14 Hijriah. Ibnu Hajar di abad ke-8 atau 9 Hijriah. Di antara kebid'ahan yang mungkar yang terjadi di zaman ini adalah dikumandangkannya azan yang kedua. Dikumandangkannya azan yang kedua sebelum masuknya waktu subuh. Seukuran sepertiga dari satu jam, kurang lebih 20 menit ya. Di bulan Ramadan, dan mematikan lampu sebagai tanda bahwa sekarang sudah tidak boleh makan dan minum lagi bagi orang yang ingin puasa. Alasannya katanya untuk kehati-hatian. Ini gak benar. Perbuatan seperti ini batil. Madarat atau dampak negatifnya banyak. Sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya menjadikan orang yang akan sahur tercegah. Menjadikan orang melaksanakan sholat qobliyah subuh sebelum waktunya. Atau bahkan menjadikan seorang sholat subuh sebelum waktunya. Ini di antara madarat dampak negatif yang terjadi. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan, orang yang dia ketika puasa lupa, kemudian dia makan atau minum, dia merasa berdosa. Merasa kalau puasanya gak sah. Perasaan seperti ini buang. Karena agama bukan dengan perasaan, agama dengan dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasiya ahadukum fa akala wa syarib falyutimma shaumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu." Akhrajahul Bukhari. Apabila salah seorang kalian lupa lalu dia makan atau minum, hendaklah dia sempurnakan puasanya, karena yang memberi makan dan minum dia itu adalah Allah. Orang kalau dia puasa kemudian dia lupa makan, lupa minum, maka lanjutkan puasanya. Jangan merasa batal puasanya. Karena dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja. Dan masuk pula di sini, taruhlah seorang juga lupa hubungan suami istri. Walaupun yang seperti ini jarang ya. Kalau suaminya lupa, istrinya ingat dong, mas kita sedang puasa. Atau sebaliknya. Tapi kalau ditakdirkan dua-duanya juga lupa karena mungkin masih pengantin baru, ya anak-anak muda, lupa sudah ya, sah puasanya. Karena memang apa? Lupa sudah. Lupa. Ada sebagian orang yang mengatakan, itu kan kalau makannya sedikit, lupa kemudian makan sedikit, kalau banyak sampai nambah, ya batal puasanya. Jawabannya, ini juga keliru. Nabi menyebutkan umum, pokoknya makan. Baik banyak atau sedikit, bahkan sampai apa? Nambah sekalipun. Asalkan orang tadi, ya sengaja. Lupa kalau dirinya puasa, walaupun sempat nambah, sah puasanya. Dan itu adalah rezeki. Ya rezeki yang Allah kirim kepada orang tersebut. Mungkin ini bisa terjadi di awal-awal puasa. Di awal-awal puasa yang terkadang seorang lupa. Jadi di sini ada peringatan bagi orang yang melihatnya. Apakah membiarkan dengan alasan ini kan rezeki, biar orang itu selesai dulu baru setelah itu saya tegur. Atau ketika dia makan atau minum kita tegur. Yang benar kita menegurnya di saat dia makan atau minum karena lupa. Tapi ingat, menegur dengan cara yang hikmah. Karena sebagian orang gak ngerti, dia itu makan di siang Ramadan ditegur dengan keras, padahal dia seorang musafir yang boleh untuk berbuka. Hanya kan dulu. Tapi kalau dia teman kita, orang yang kita ngerti, dia bukan musafir, sudah kita tegur. Kamu puasa, kamu lupa. Setelah diingatkan, orang tadi harus berhenti dari makan. Apakah yang ada di tangan diletakkan atau masukkan saja? Jawabannya diletakkan. Kalau diingatkan, kamu kan sedang puasa. Makanan yang di tangan dilepaskan. Yang ada di mulut dikeluarkan. Yang ada di perut jangan, biar itu dari rezeki itu. Sudah lewat itu. Enggak perlu apa di masukkan jari dikeluarkan. Jadi yang ada di tangan lepaskan. Yang ada di mulut kan belum masuk, dikeluarkan, dilepehkan, dikeluarkan. Yang sudah masuk biar rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kemurahan dari Allah SWT untuk para hamba. Seorang melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan dia tidak sengaja, diampuni oleh Allah. Doa orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, wahai Allah, janganlah engkau mengadab kami jika kami lupa atau kami keliru. Dikabulkan oleh Allah. Qad fa'altu, kata Allah. Ya, aku kabulkan. Orang tadi lupa. Orang tadi lupa. Semana dengan ini pula, kalau ada orang gila misalnya, dia minum khamar. Untuk orang gila dia enggak dosa kalau minum khamar. Tapi orang yang melihatnya apa membiarkan, diambil botolnya, ganti dengan botol yang lain nih. Kasih apa namanya? Sprite misalnya atau apa? Ganti. Bagi orang gila enggak dosa karena dia hilang akalnya. Kalau ada orang melihat ada orang gila berzina, dipisahkan. Dia gila. Tapi kita yang gak gila, ya, memisahkan orang tadi. agar tidak melakukan kemungkaran. Sebagaimana kalau ada anak kecil, misalnya di tangannya ada botol khamer, dia minum khamer, kita cegah. Kita cegah. Jadi ingat ya, seorang kalau puasa kemudian dia lupa makan atau minum, jangan menganggap puasanya batal. Kalau betul-betul lupa, sah puasanya. Baik kamu makannya banyak atau sedikit, bahkan nambah sekalipun, kalau memang lupa, sah puasanya. Dan bagi orang yang melihatnya, melihat saudaranya lupa makan atau minum, memberi teguran dengan cara yang bijak. Jangan beralasan, ini kan rezeki Allah yang digiring kepada dia, biar sampai selesai makan dan minum baru saya menasehatinya. Jangan. Sekarang juga kita menasehatinya. Apa yang sudah masuk dalam perut, selesai sudah. Apa yang ada di mulut, dikeluarkan. Apa yang ada di tangan, letakkan sudah. Jadi, lanjutkan. Masyarakat hadirin rahimakumullah. Di antara kekeliruan yang terjadi di bulan Ramadan adalah mengakhirkan azan maghrib ketika matahari betul-betul sudah tenggelam. Sebagian orang itu beralasan kehati-hatian. Sudah maghrib jelas. Matahari tenggelam, matanya lihat kalau matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam itu kan dari timur sudah kelihatan gelap. Di barat itu mega merah terlihat. Sebagian orang gak mau azan. Kenapa? Nanti nunggu sampai bintang-bintang itu bermunculan. Keliru yang seperti ini. Ya seperti ini, keliru. Bahkan itu menyerupai orang-orang Syiah. Orang-orang apa? Syiah. Mereka mengakhirkan berbuka dan memandangkan azan itu kalau bintang-bintang sudah mulai terbit. Lah kalau langit cerah mungkin lah, kalau langitnya gelap apa dia mengumandangkan azan? Kapan dia akan mengumandangkan azan? Mengakhirkan berbuka puasa ketika betul-betul matahari tenggelam, padahal ada bentuk tasyabbuh dengan ahli kitab, padahal ada bentuk menyerupai ahli kitab. Padahal sekali lagi kita diperintah untuk tampil beda dengan ahli kitab. Kita umat Islam punya ciri tersendiri. Kita umat Islam beda dengan mereka. Tidak mengikuti mereka, bahkan mereka yang harus mengikuti kita. Jadi mengakhirkan azan maghrib dengan alasan kehati-hatian, padahal matahari sudah betul-betul tenggelam, termasuk dari kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan. Juga bagi para muadzin. Bagi para muadzin yang dia sudah ditugaskan untuk azan, hendaknya mengumandangkan azan langsung ketika matahari tenggelam. Setelah itu silakan dia berbuka. Ya, silakan setelah itu dia berbuka. Azan tepat waktu agar orang yang dia puasa ngerti. Sebagian orang kadang enggak ngerti jadwal atau enggak ngerti ini sudah tenggelam matahari atau belum. Maka muadzin yang sudah mengamati matahari sudah betul tenggelam, segera dia mengumandangkan azan agar orang yang berpuasa mereka bisa bersegera berbuka puasa. Bisa segera berbuka puasa. Kemudian di antara kekeliruan yang terkadang terjadi di bulan Ramadan, mengakhirkan berbuka. Nah, tadi kan mengakhirkan azan. Kalau ini mengakhirkan berbuka. Mengakhirkan berbuka, apapun alasannya, apakah karena kehati-hatian, ini tidak benar. Jadi kalau makan berbuka, sementara dia belum ada makanan minuman dia mencari, ya nggak jadi masalah. Tapi ada sebagian orang karena alasannya kehati-hatian. Tidak benar yang seperti ini. Tadi ya, telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu nas bi khairin ma ajjalu al-fitra, rawi Bukhari wa Muslim. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka. Sehingga para muadzin yang ada di masjid-masjid besar misalnya, kalau maghrib sudah masuk, buka puasa dahulu kemudian azan. Buka di sini tidak harus makan banyak, misalnya satu teguk air kemudian dia azan, atau makan satu korma kemudian azan. Ya, dia bisa mengumandangkan azan di awal waktu, juga dia bisa melaksanakan berbuka ketika matahari sudah tenggelam. Sebagian muadzin itu berbukanya menunggu setelah selesai azan. Ini keliru. Padahal maksud dari berbuka itu tidak harus banyak. Taulah seteguk. Satu butir korma sudah namanya berbuka. Kumandangkan azan, setelah itu setelah azan silakan ya, lanjutkan makannya, lanjutkan minumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tazalu ummati ala sunnati. La yazalu din zahiran ma ajjala an-nas al-fitr li anna al-yahuda wan-nasara yu'akhirun. Agama ini senantiasa tampak selama manusia mensegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan berbuka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi mensegerakan berbuka adanya ada bentuk tampil beda dengan ahli kita. Padanya juga ada bentuk menjalankan atau segera menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan, adamu istimari as-siwak ba'da zawal. Tidak mau memakai siwak, membersihkan gigi dan mulut dengan siwak setelah tergelincir matahari. Masuk pula di situ, tidak mau menggosok gigi dan mulut ketika matahari sudah tergelincir. Padahal bersiwak, menggosok gigi dan mulut ketika akan sholat itu dianjurkan. Apakah seorang itu dalam keadaan puasa atau tidak puasa? Karena hadis itu umum, hadis itu umum menyebutkan anjuran untuk bersiwak ketika seorang akan sholat. Apakah itu sholat duhur atau sholat asar? Apa di antara alasan orang yang tidak mau bersiwak? Tidak mau menggosok giginya atau mulutnya ketika sedang puasa. Alasannya? Hadis yang menyatakan bahwa mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi, misik. Kalau dibersihkan mulut ini, nanti baunya hilang. Jawabannya, bau mulut orang yang berpuasa sebabnya bukan karena tidak digosok giginya atau dibersihkan mulutnya. Sebabnya adalah kosongnya perut dari apa? Makanan. Kemudian timbul bau yang tidak sedap. Bukan karena tidak dibersihkan. Sehingga kamu bersihkan, bau tetap ada. Kemudian kalau ada yang beralasan lagi, idza sumtum fastaqu bil ghadati wa la tastaqu bil ashi. Kalau kalian puasa, silakan kalian menggosok gigi kalian di waktu pagi, tapi jangan menggosok gigi di waktu sore atau siang sampai sore. Fa innahu laysa min sha'imin taibasu syafatahu bil ashi illa kana nuran baina ainihi yaumil qiyamah. Karena tidak ada seorang yang puasa yang kedua bibirnya kering di waktu sore kecuali itu akan menjadi cahaya di hadapannya nanti pada hari kiamat. Kalau ada yang berdalil dengan ini, kita katakan hadza haditsun dhaif. Hadis ini lemah. Hadis yang lemah tidak bisa dijadikan landasan hukum. Sementara dalil umum yang sahih menyatakan anjuran untuk bersiwak menggosok gigi ketika akan sholat itu tidak ada pembatasan. Apakah ketika orang puasa atau tidak puasa, tetap dianjurkan bersiwak. Di sini ada faedah tentang hadis walladhi nafsi biadihi la khalufu famis sa'im adyabu inna Allahi min rihil miski. Demi zat dan jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada aroma, daripada bau misik, minyak wangi yang sangat mahal. Konon misik ini terambil dari kantong kemih kijang. Kijangnya dilarikan, kemudian ditangkap, kemudian disembelih, kantong kemihnya diambil, kemudian di situ muncul minyak kasturi. Tentu minyak misik. Tentu yang seperti ini jarang, langka, dan mahal. Artinya, ini adalah pemuliaan dari Allah untuk mereka-mereka yang berpuasa. Bahwa bau mulut yang dia rasakan ketika puasa akan diganti dengan lebih baik. Dan sesuatu yang timbul dari ibadah, bau yang tidak sedap, karena itu hasil dari ibadah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana disebutkan bahwa orang yang mati syahid nanti akan datang di yaumul qiyamah, orang yang terluka dalam perang fisabilillah kemudian dia mati, maka nanti datang di yaumul qiyamah dalam keadaan lukanya menganga, darahnya keluar, warnanya warna darah tapi baunya bau misik. Kalau mengatakan apa tidak mengerikan? Tidak mengerikan. Datang di yaumul qiyamah dalam keadaan lukanya menganga, darahnya mengalir. Jawabnya justru ini sebagai bentuk pemuliaan dari Allah untuk orang yang mati syahid. Ditampakkan di tengah-tengah manusia, inilah pejuang. Inilah orang yang rela mengorbankan nyawanya demi agama. Ya, nanti kalau sama sorga, gak ada luka lagi sudah. Ketika dibangkitkan, ketika tadi, bangkitkan di padang mahsyar. Dalam keadaan lukanya menganga, darahnya mengalir, warnanya merah, tapi baunya bau kasturi. Kalau ada yang bertanya, apa tidak mengerikan? Apa tidak? Ini dan itu jawabannya. Justru, ini bentuk pemuliaan Allah kepada orang yang mati syahid di hadapan para makhluk. Oh, inilah pejuang. Inilah orang yang rela mengorbankan nyawanya demi agama. Jadi, bau yang tidak sedap yang muncul dari tubuh orang yang beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala itu disukai oleh Allah. Dan andai kata terjadi seperti ini, terjadi seperti ini, ada seorang puasa, bau mulutnya lumayan menyengat, dia sholat, di sampingnya ada orang sholat juga, gak kuat baunya sampai pingsan, jatuh tetak tangannya. Temennya ini yang sedang puasa, yang muridnya bau itu, menanggung atau tidak? Tidak. Karena ulama mengatakan, sesuatu yang muncul dari asar ibadah, muncul yang tidak baik dari pengaruh ibadah, tidak menanggung. Misalnya gini, ada orang masuk waktu subuh azan. Ada orang kaget dengar azan, jantungnya apa? Ini enggak? Bergetar. Kira-kira muadzin tadi dituntut atau tidak? Tidak. Kalau ada seorang ustadz menyampaikan ceramahnya tentang taubat misalnya, tentang surga dan neraka, di tengah-tengah majelis ada seorang yang histeris sampai mati, apa ustadz tadi dituntut? Tidak. Dahulu pernah Al-Imam Asy-Syibli ketika dia menyampaikan mau'idahnya, menyampaikan nasihatnya kepada muslimin, ada seorang pemuda ternyuh mendengar nasihatnya kemudian mati. Keluarganya gak terima, ini anak saya mati gara-gara mendengar nasihat kamu, mendengar tausiah dari kamu. Maka Asy-Syibli mengatakan, jiwa yang dekat lalu merapat. Lalu apa salahnya Asy-Syibli? Jiwa pemuda tadi mendekat kepada kebaikan, lalu merapat kepada jannah Allah, surga Allah. Lalu apa salahnya saya? Dia hanya menyampaikan apa? Nasihat, menyampaikan tausiah. Kan ada kan sebagian orang, sebagian orang ketika dia menyampaikan nasihat yang sangat menyentuh, sebagian jamaah yang histeris, sebagian orang meneteskan air mata. Kalau terjadi kayak tadi, sampai mati karena mendengar nasihat, yang memberi nasihat tidak menanggung. Kalau ada orang dia sholat, dan kadang dia bau mulutnya menyengat ketika dia puasa, kemudian di sampingnya ada orang gak kuat, kemudian jatuh, kemudian retak tangannya, tidak menanggung. Paham ya? Ini kalau-kalau terjadi, ini jawabannya kayak gitu. Yang namanya kemungkinan kan bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Tapi tidak mengapa seorang itu membersihkan mulutnya ya dengan siwak atau dengan pengharum apa namanya, pembersih mulut, enggak mengapa. Asalkan jadi ditelan. Kemudian ada faedah. Sebagian orang ketika dia wudu, ketika puasa, itu berkumur apa, dia meludah terus. Kenapa? Agar air yang ada di sini itu semuanya keluar. Ini sesuatu yang sulit. Kita enggak bisa memastikan air yang kita gunakan untuk wudu masih bersarang di sela-sela apa? Gigi dan gusi. Ini sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Jadi sudah kita berwudu, selesai sudah. Gak usah kita meludah terus untuk memastikan sudah enggak ada air lagi di sela-sela gigi atau sela-sela di gusinya. Enggak perlu ya seperti ini. Memberat-beratkan diri sesuatu yang tidak diperintahkan oleh agama. Tapi sebaliknya, kalau ada orang, misalnya dia minum khamer, bau mulutnya menyengat, ada orang lewat kemudian pingsan, jatuh, kemudian apa? Tetap, maka orang yang minum khamer tadi menanggung, memberi santunan. Kenapa? Gara-gara mencium bau mulut, apa namanya, bau mulutnya, orang itu pingsan dan jatuh. Sementara ini karena perbuatan maksiat. Seperti itu. Di antara faedah, di antara kekeliruan yang kadang terjadi, sebagian orang merasa gak sah puasanya kalau dia tadi malam hubungan suami istri, ternyata misalnya tidur gak sempat sahur, bangun-bangun sudah subuh, belum mandi. Seorang di malam Ramadan hubungan suami istri, belum sempat mandi, datang waktu subuh. Apakah orang tadi sah puasanya? Sah. Sah puasanya. Jangan merasa gak sah. Karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berpagi-pagi dalam keadaan junub yang siang hari, malamnya itu berhubungan. Jadi tidak mengapa. Seorang misalnya dia hubungan sama istri, kemudian sahur, kemudian mandinya ketika sudah subuh, boleh. Sah puasanya. Sah puasanya. Tapi yang paling baik, seorang kalau dia selesai berhubungan suami istri, yang paling baik langsung mandi. Setidaknya kalau tidak berwudu. Kalau malas, ya, tayamum sudah. Ya, megang tembok sebagai tayamum, itu tidur atau gimana, terserah. Ya. Makruh orang yang dalam keadaan junub dia tidur sementara dia belum mandi atau belum berwudu. Sangat bagus kalau dia mandi ya, kemudian baru tidur. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan, ada sebagian orang yang enggak membolehkan hubungan suami istri di malam Ramadan. Enggak boleh. Enggak boleh kamu hubungan suami istri di malam Ramadan. Pada siangnya sepakat sudah. Di malamnya. Apa alasannya? Alasannya sebagian ulama salaf itu tidak mendatangi istrinya di bulan Ramadan. Tidak menghubungi istrinya di malam Ramadan. Apa jawabannya? Kira-kira apa bantahannya? Bantahan yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan melakukan hubungan suami istri di malam Ramadan. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk berhubungan suami istri. Allah yang menghalalkan, kamu jangan mengharamkan. Kalau tadi ada yang mengatakan, tapi sebagian ulama salaf ada yang tidak mau menghubungi istrinya di malam Ramadan. Jawabannya, tentukan dulu sahih atau tidak riwayat yang menjelaskan seperti itu. Ulama siapa? Riwayatnya mana? Andai kata sahih, kuat riwayatnya, ditafsirkan bahwa ulama tadi bukan mengharamkan, tapi karena memanfaatkan kesempatan Ramadan untuk banyak ibadah. Bukan artinya apa? Mengharamkan. Ini Ramadan, hanya Ramadan sudah. Kalau hubungan itu nanti bisa. Jadi kalau memang benar ada dari ulama yang tidak menghubungi istrinya di malam Ramadan, bukan berarti dia mengharamkan, tapi dia memang memanfaatkan waktu malam Ramadan untuk ibadah kepada Allah, tersibukkan. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila masuk 10 malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarah ba'ayqadu ahlah, mengencangkan ikat pinggangnya. Ada yang menafsirkan, yakni beliau meninggalkan hubungan suami istri. Karena umumnya beliau 10 terakhir Ramadan itikaf. Orang itikaf tidak boleh hubungan suami istri. Kemudian wa'ayqadu ahlah, dan membangunkan keluarganya. Keluarganya dibangunkan untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jika Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, ingat anak dan istri Anda juga kamu ajak untuk ibadah kepada Allah. Jadikan rumah Anda rumah yang mendapatkan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan rumah sebagai tempat untuk sekedar berteduh dari teriknya matahari, sekedar untuk membaringkan tubuh, tapi jadikan rumah sebagai tempat untuk seorang menumpuk pahala. Adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini kisah yang menarik bagi as-salihin, bagi orang-orang yang beriman. Rumah Abu Hurairah setiap malam, dari awal malam sampai akhir malam, mesti ada orang yang berjaga, melek, tidak tidur. Ada kalanya Abu Hurairah di awal malam dia ibadah di rumahnya, anak dan istrinya, keluarganya tidur. Nanti gantian Abu Hurairah capek, ya salat malam, gantian istrinya. Nanti setelah itu mungkin gantian anaknya atau pembantunya, terus seperti itu sehingga semalam suntuk rumahnya tidak sepi dari ibadah kepada Allah. Rumah yang seperti ini yang disebut dengan Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Istilahnya seperti itu, walaupun bukan hadis ya kan. Artinya rumah yang dijalankan padanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan suami istri di malam Ramadan tidak dilarang. Hubungan suami istri di malam Ramadan tidak dilarang. Kalau memang benar ada sebagian ulama yang meninggalkan hubungan suami istri di malam Ramadan, itu bukan karena hubungan suami istri di malam Ramadan itu haram, tapi karena mereka ingin fokus dalam ibadah, ingin memanfaatkan momen-momen yang sangat berharga ini untuk menumbuk pahala. Untuk menumbuk pahala. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan, sebagian orang tua melarang anaknya untuk berpuasa. Ada sebagian orang melarang anak perempuannya untuk berpuasa. Misalnya anaknya umur 12 tahun, 13 tahun, ingin puasa dilarang oleh orang tuanya. Karena saking sayang, jangan puasa, kamu masih kecil. Padahal orang tuanya gak ngerti, dia sudah haid. Anaknya sudah apa? Haid berarti sudah balig. Sudah wajib untuk puasa. Tapi orang tuanya melarang. Dengan alasan, kasihan. Masih kecil kamu. Padahal dianya sendiri ya sudah balig, sudah keluar darah haidnya, dia harus puasa. Jadi kasih sayang orang tua itu wajar. Tapi jangan sampai kasih sayang orang tua itu sampai pada tingkatan melarang anaknya yang sudah balig untuk puasa. Kan saking sayangnya terkadang seperti itu. Ini keliru. Ada sisi lain yang menarik. Ada lagi sebagian orang, perempuan ini terutama, dia ini sudah balig sebenarnya. Umur 13 tahun, 14 tahun, sudah keluar darah haidnya kan berarti sudah balig. Ketika datang bulan Ramadan, keluar darah haidnya, dia tetap puasa. Karena malu sama keluarganya, karena dia baru pertama keluar darah haidnya. Dia tetap puasa, karena malu. Apakah sah puasa wanita yang keluar darah haidnya ini? Tidak sah. Bisa terjadi. Bisa terjadi seorang ya gadis kecil, ya misalnya tadi 14 tahun, 13 tahun. Ketika di tengah-tengah Ramadan, dia keluar darah haidnya, tapi dia tetap puasa. Kenapa? Karena kalau dia tidak puasa malu. Kamu kenapa gak puasa? Karena haid itu malu, mungkin karena baru pertama. Puasa orang seperti ini tidak sah. Itu pertama. Kemudian, apakah wanita ini wajib untuk mengqadha membayar puasanya? Wajib. Jadi kalau terjadi seperti itu, ketika dia awal-awal keluar darah haidnya, ketika puasa dia tetap puasa karena dia malu kalau tidak puasa, maka ketika dia misalnya sudah dewasa dia sadar, maka dia harus mengqadha puasanya, membayar puasanya. Dia harus membayar puasanya. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan, seorang merasa keberatan untuk memberi warna pada kukunya. Ini untuk perempuan biasanya. Tidak mengapa seorang perempuan ketika puasa memberi warna pada kukunya dengan daun pacar atau semisalnya. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Demikian pula, kalau memang itu dibutuhkan sekali dan bukan maksudnya memasukkan zat makanan ke dalam tubuh, gak mengapa. Misalnya seorang ketika puasa memakai obat tetes mata, ini gak mengapa. Demikian pula seorang misalnya ketika puasa disuntik tubuhnya. Tapi bukan suntikan yang maksudnya menyuplai zat makanan ke dalam tubuh. Yakni memasukkan obat. Tidak mengapa. Tidak membatalkan puasa. Tapi kalau infus, itu membatalkan puasa. Infus dipasang di sini untuk apa namanya? Misalnya untuk menyuplai zat makanan ke dalam tubuh, ini membatalkan puasa. Kemudian di antara kemudahan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, terutama ini para ibu misalnya, boleh ketika puasa untuk mencicipi makanan. Mencicipi di sini artinya merasakan masakannya sudah manis atau belum, pedas atau belum di lidahnya, kemudian dia keluarkan kembali. Maksud mencicipi seperti itu, bukan mencicipi dimasukkan ke dalam tenggorokan, sekedar diletakkan di lidah untuk memastikan ini masakan sudah sedap atau belum, sudah manis atau belum. Boleh yang seperti ini. Kalau dia mengatakan mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan la basa ayyata ta'ama al-qidra awisyai. Tidak mengapa orang yang berpuasa dia mencicipi makanan yang ada di panci atau sesuatu. Boleh. Tapi ingat, kalimat mencicipi di sini bukan berarti dimasukkan ke dalam tenggorokan. Cukup diletakkan di lidah, kemudian dia keluarkan. Sehingga tidak mengapa yang seperti ini dilakukan. Dan ini tentunya, tentunya ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan hadrah ini sedikit nanti pada duhur. Wallahu ta'ala alam suhab. Subhanakum lihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.